اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، خير الانام العربي، خير الانام العربي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا اهلا اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا اهلا اهلا وسهلا بالنبي، خير الانام العربي، خير الانام العربي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا أهلا أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب، من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب، طيب له من مذنبين معرض للغضب، معرض للغضب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، الله الله، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما، يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما، صل عليه دائما وآله وصحبي، وآله وصحبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا أهلا أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, acara di malam hari ini kita awali dengan pembacaan Fatihah Tawassul yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai Haji Ibnu Katsir kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illahi ta'ala wa li afihi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولطلب الحصول المرسل لطلب الحصول خاتم الدفع البلاء والأمراض والعزيم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله اللهم عليها وعلى آله وصحبه وسلم. بطالك ياكم سلام أم بركاني أجو كوي أنكو أجو لدأ لن أجو جاهل أجو أتي سركا lan aja celimut aja kuru aleman lan aja lada wong lada kan kelis mati lan aja ati ngiwa. Allahumma salli pohon yang foto-foto di sini, foto dari belakang sana boleh. Siora pelindo perintah lawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha أبصاري وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن واسبطا داو كان أطاما سنن نجي ومولان آتمو أجو سالا طمبا simpang siur tindak ngawur dadek no sengsoro dadi yowong akum kang minul yotu mindak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibir kolo akhlak bagus tumbuh sabar alus noto ati mapan taat lan ngapeti perintah Gusti indah nongi padan tepi perintah amalkan binuci atong ridho rahmatan syafaat saking kanjengen Nabi. Allah, Allahumma salli ala sayyidina salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Aminillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badr. Masyarakat bareng-bareng maca solawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad berkat solawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulama solawat, bupati ngajak solawat, masyarakat serkat solawat, berkat solawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Berkat solawat Indonesia selamat. Para habaib derek solawat, para kiai derek solawat, bareng-bareng masyarakat berkat solawat. Indonesia salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Berkat solawat uripe nikmat. Alhamdulillah awak sehat. Alhamdulillah awak kuat. Derek majlis khatib solawat. Berkat solawat uripe nikmat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sing langgeng ning akhirat, mula ayo foto solawat berkat solawat. Uripe ning Allah salallahu alaihi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Syekhuna la shaykha mithli Allah. Shaykhuna la shaykha mithli Allah. Shaykhuna la shaykha mithli Allah. Shaykhuna husnul khitam Allah. Wa'tina ma qad sa'alna min atayaka jisami. Shaykhana la shaykha mithli Allah. Shaykhana la shaykha mithli Allah. Wakrimil arwah aminna Allah. وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام. شيخنا لا شيخ مثلي الله، شيخنا أشرق البدر علينا، الله، واختفى بدر التمام، الله، مثل حسن ما رأينا في العراق شيخنا لا شيخ مثل الله، شيخنا لا شيخ مثل. كل القلوب، كل القلوب الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد دليل. صلي عليه. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد، المدد، المدد يا رسول الله، المدد يا رسول الله. عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج رحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رحت الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد Fatima putri tercinta semua pernah semulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka Inilah kisah sang rasul yang penuh Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahmatil anbiyaru tashdu ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو معاني أحمد. الله الله. وبريق النور يبدو بمعاني أحمد. الله. في ليالي المولد في ليالي المولد بعدم بولا بعدم كيارنا sepo monto sore kene tak critani kanggo sepo monto sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina bendera NU gambar jagat simbole NU bintang songo lambange NU bintang songo lambange NU suriang suriang ulama NU tanfidiyah pelaksana NU suriyah ulama NU tanfidiyah pelaksana NU KP Ansor Fatayat pemudi NU. dayak pemudi NU usolli nganggo usolli salate NU adzan pindo adzan pindo jumatane NU nganggo usolli nganggo usolli salate Joketan, oh ora bakal oleh ganjaran. Sia-sia ora bakal oleh ganjaran. Majelis rasa wadah kanggo persatuan. Selalu tampil ada di depan. Majelis rasa wadah kanggo persatuan. Ahlus sunnah selalu tampil ada di depan. Muda mudi demen mikir sholawatan. Ceritane kanggo sepo moko sore. Jaman kepungkur ana jaman buntutan. Esok-esok nguru ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan. Bengi diputer metu wong edan. Kurang puas luru ramalan. Wong ora waras edan ditekonan. Kang ditakoni padha guyu jagakan. Lirir tandur wasumilir tak ijung royo royo tak sebuah kemanten anyar tak sebuah kemanten anyar bocah angon bocah angon penek nopi mingkui lunyu lunyu penek nopi kanggo masuk بدري يا الله إلهي سلم الأمة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدها يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مدها يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام علي زين الأنبياء السلام علي أتقى الأتقياء Yeah. صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إني لزرتم بمن رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول واجتمع الفرع والأصول قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجاد يا شيخنا يا شيخنا فريق العداد أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا أنتم طبيبنا يا خارق العداد يا شيخنا خالق العدد يا ربنا أنت ربنا يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائض منة ما جرت به في أقدار الجسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة إحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عقبتي يا جيرة العالمين Engkau baik

حبيبنا أمل أنا يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور فملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة مبين رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إلى أهلك تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك مطر النسيم تهدى إلى عليك صلاة السلام المبين سلم سلم سلم سلام Allah سبحان الله لا إله إلا الله Mustafa Tuhri ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم صلوا عليه صلوات الله عليه سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب للقبول مصدر المواهب يا نور أهل أورالي أجل عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دول عيانا استقنا رمضان يقول رجل عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني صلي عليه حبيبي ولا تعذلوني بعد لي حرام ولا تعذلوني بعد لي حرام قبل بيت النبي يا الصفا والمنى من حبكم يظفر بما قدمنا يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي وليس لي بعدكم حرص على أحد يا أهل بيت النبي السيد العربي مدت يدي ففرج كرامي أنتم حياتي إلا الله لا إله إلا الله أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا أهل بيت sedikit mungkin kita saya akan cerita yang mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah kita berada di bulan Dzulhijjah. Setiap bulan Dzulhijjah kita selalu terkenang dan mengingat peristiwa besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pengorbanan bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang mana mengorbankan putra beliau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan bagaimana perintah Allah lewat mimpi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena mimpi para anbiya adalah wahyu, perintah itu dilaksanakan setelah terjadi proses-proses kehidupan yang luar biasa. Di sini saya akan membawa bagaimana kehebatan seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Tidak mungkin terjadi kesolehan seorang anak atau keberhasilan di dalam rumah tangga kecuali dia mempunyai ibu yang solehah, ibu yang luar biasa. Ibu adalah peran penting di dalam rumah tangga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana Siti Hajar singkat ceritanya, beliau waktu ditinggal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di Makkah sekian tahun sendiri tanpa ada penduduk di negeri itu, yang akhirnya karena di negeri itu tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala menaruh seorang hamba wanita dengan anak bayi, anak yang masih kecil, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang saat itu seorang ibu ditinggal suami, dia sabar, dia tetap mendidik anaknya, dia tidak pernah keluar dari lisannya ucapan-ucapan kasar untuk suami yang meninggalkannya, tidak pernah ada ucapan-ucapan yang jelek disampaikan kepada anaknya tentang suaminya. Dia ibu yang luar biasa yang selalu mendidik anaknya hingga anak itu menjadi anak yang sangat dicintai oleh Allah, anak yang diabadikan oleh Allah setiap tahun pengorbanannya berkat usaha seorang ibu yang luar biasa. Coba imang bayangkan, anak lucu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memang lama tidak mendapat keturunan. Waktu itu malaikat turun kepada Nabi Ibrahim. Waktu malaikat turun kepada Nabi Ibrahim, melihat bagaimana kekayaan Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa. Bukit-bukit itu penuh dengan domba-domba Nabi Ibrahim. Waktu itu istilahnya bagaimana seorang Nabi begitu kaya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada para malaikat, coba datanglah kamu kepada hambaku yang bernama Ibrahim, minta kepadanya apa yang dia miliki. Setelah malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim meminta sebagian daripada kekayaannya, singkat ceritanya beliau malah justru memberi semua yang beliau ingin, yang beliau miliki. Bahkan beliau mengatakan kepada saudara-saudara yang lain, wahai saudara-saudaraku, ini ada manusia yang baik, dia selalu bertasbih kepada Allah, dia selalu mengucap takbir kepada Allah, kalau engkau memiliki harta berikan kepadanya karena dia orang yang baik. Wis ngekek kabeh kekayaannya ditambah ngejak wong liya suruh beramal untuk orang tersebut. Akhirnya malaikat mengakui bahwa ini memang manusia ini lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan setan. Kalau mereka baik, dia akan lebih dari malaikat. Kalau manusia itu jelek, dia akan lebih daripada setan. Subhanallah. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada malaikat ini yang menyerupai manusia, wahai fulan, seandainya Allah memberi aku anak dan anak itu diminta oleh Allah, niscaya akan kuberikan. Kok delak wedhus, wedhus petelung bukit petang bukit ki enteng, aku dikai menungso anak yang saya tidak punya keturunan, seandainya Allah memberi keturunan dan diminta, saya akan kasihkan kalau memang itu kehendak Allah. Ucapan seorang nabi dicatat oleh Allah, walaupun kelihatannya kan sepele, tapi Allah memberinya anak. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberi keturunan, memberi kabar gembira dengan anak yang bijaksana, halim. Ismail lahir. Setelah itu singkat ceritanya, ini sudah ditinggal di Mekah, Nabi Ibrahim datang untuk menemui istrinya dan anaknya. Di saat-saat seperti itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, putranya. Ingat dengan ucapan Nabi Ibrahim dahulu, bahwa seandainya aku mempunyai anak, niscaya kalau Allah menghendaki untuk dikorbankan, aku akan korbankan, aku akan berikan kepada Allah. Di situ sama Allah dites bagaimana keimanan seorang ibu, keimanan seorang bapak, dan keimanan seorang anak. tiga manusia, anak, ibu, dan ayah. Ini rumah tangga terdiri dari tiga ini dicontoh. Bagaimana luar biasanya. Subhanallah, waktu itu Nabi Ibrahim menyampaikan waktu datang setelah sekian tahun hilang, istilahnya tiap tahun menjalankan dakwah. Di situ kembali Siti Hajar juga tidak ngomel. Beda karo wong saiki. Tinggal telung sasi ngene teko diomeli bojone. Kowe ning ndi to, Pak? Kowe ora mikirke bocah, mikirke anak, ora ngopeni. Kakean manakib. Ya. Siti Hajar tidak begitu. Waktu itu justru Nabi Allah Ismail sebagai penghubung antara ayah dan ibunya. Setelah ketemu di situ diperintahkan oleh Allah melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, lus. Ditinggal suwe langsung ngomong masalah ini. Saya itu mimpi disuruh nyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Lah, ini iki wong tuwa sing bijaksana iki kaya ngene iki. Orang tua yang bijaksana selalu mengajak musyawarah kepada anaknya. Tetapi anak yang dari hasil didikan sing apik. Ora bocah model-model sakniki. Agar ditakoki, "Bapak, saya punya pacar orang Tulungagung. Bagaimana menurut Bapak?" "Wahai anakku, saya kurang setuju. Saya lebih setuju kalau Anda ini mendapatkan wong Solo." Misal ki misal. Terus si anak ki ngeyel, "Pak, saya sudah terlanjur cinta." "Tidak bisa, gelem ngene ora gelem ya wis." Kuwi bocah model saiki. Tapi kalau orang seperti zaman dahulu, pendidikan-pendidikan yang luar biasa sebagaimana didikan Nabi Ibrahim, "Ya abati fa'al ma tu'mar," "Wahai ayahku, engkau menjodohkan aku kepada siapapun, silakan. Karena aku yakin engkau tidak mungkin menjodohkan aku kepada orang yang tidak kau ridhoi, tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasulullah. Mesti pilihan wong tua mesti pas." "Oh, no, mesti ini jawaban ibu jasa ini." "Wah, tidak bisa, Pak, kurang cocok. Wongnya jenggot, no, Pak." Kalau sih orang jenggot, no. Misal, no, ya. Ini bagaimana pengorbanan luar biasa. "Ya abati fa'al," mau disembelih. Ini bukan gampang. Bagaimana iman Siti Hajar? Bagaimana iman putra yang luar biasa Ismail? Bagaimana iman Sayyidina Ibrahim alaihi salam? Contoh iman paling top nih. Setelah itu istri tidak mengetahui, Siti Hajar tidak mengetahui proses ini. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam ngajak Ismail alaihi salam putranya dimandikan dulu, resik dia dusi, sabuni. Setelah itu didandani, dikasih-kasih minyak rambut, dikasih banyak minyak wangi harum-haruman dan dipakaikan baju yang terbaik. Padahal arep disembelih. Ini kira-kira kula jenengan kan milih putra golek anak sing paling bling. Misalnya kalau tidak diganti domba, saya yakin awake dhewe kan motong menungso. Motong menungso kan milih anak mana sing bling-bling sik sing dipotongi. Tapi Allah luar biasa. Allah ini luar biasa. Digandeng anak tersebut, waktu proses dalam perjalanan gandeng ini tadi, si ibu diantaranya bapak Nabi Allah Ibrahim digoda oleh setan, putranya pula digoda oleh setan. Terakhir yang saya akan bawakan ceritanya ini, ibunya juga digoda. "Wah ibu, coro kasare misalnya, kamu tahu tidak itu tadi bapak sama anak itu tadi, suami kamu sama anak kamu gandengan kuwi guna arep ning di arep dipotong arep disembelih. Mosok kowe iki ridho seorang ibu, mosok lho." Apa jawabnya? "Kalau memang itu perintahnya Allah, saya ridho dan ikhlas." Iki golek wong kaya ngono ya angel saya. Mungkin ning Tulungagung ya jiakan. Bagaimana ikhlas mengorbankan anaknya, ganteng kudu elek, ganteng nurut. Lu anak ini elek, orang nurut ini dikorban, ini malah orang masalah, gendang tek. Iki ganteng, nurut, soleh, luar biasa. "Ya abati fa'al." Subhanallah. Setelah waktu ibu itu digoda, langsung dilempar batu, penggoda itu adalah syaitan. Bagaimana kedudukan ibu saat itu, perasaan ibu saat itu. Saya tidak bisa membayangkan sedihnya seperti apa. Karena ini perintah tetap dijalankan. awake dhewe diperintah salat subuh pas adzan ngono malah turu. Padahal ora kurban apa-apa lho. Paling ya kurban bantal karo kurban ngantuk ngono. Ngono ya ora tangil kurang ajar. Ngono kok gayane kaya ngaku-ngaku mati Nabi Muhammad. As-salatu khairum minan naum, malah turu. Pengorbanan Nabi Ismail lah, kula nabi to beb, awake dhewe wong tulung agung beb. Beda. Lha sapa bilang beda? Padha menungsane. Bedane iki kowe ora manut kono manut ngono to. Beda. Itu Siti Hajar. Dalam proses penyembelihan, waktu itu wajah si anak ditutup. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam waktu menutup si anak mengatakan Nabi Ismail, wahai ayahku jangan kau tutup. Aku takut nanti aku tidak ikhlas dengan proses ini. Bukaan aku tak nonton peso nih. Wah, subhanallah. Itu nek dilihat kaya ngono ki nek saya mungkin ora sida tak beleh. Wes wis timbangan wis neraka ya neraka lah. Kaya wong saiki lah ngono ki lho. Kamu ini kenapa kok kamu ini berbuat seperti ini kamu? Ya sudahlah beb, saya berkorban. Tidak apa-apa sih, yang penting anak suami istri saya, istri dan anak saya makan, saya berkorban. Maling ya ora masalah. Neraka ya neraka. Kok neraka kaya piknik? Hati-hati neraka ki medene. Jangan sampai kita ini meninggalkan perintah Allah karena mengatakan diri saya terpaksa. Jangan. Karena tidak ada kepaksaan, tidak ada terpaksa. Karena Allah sendiri mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah mengatakan, Wa mallahu bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Kok kowe ngomong kepaksa? Kowe sing ora beres. Nah. Waktu mau disembelih, wahai ayahku, tolong baju ini nanti setelah lengan bajumu itu disingsingkan supaya tidak nanti kena cipratan darah saya. Tapi bayangin nih, aku nangis gugup. Tolong wahai ayah, baju kamu kamu buka supaya nanti jangan sampai ada darah yang nempel di dalam bajumu, dan nanti ibu melihat ada darahku nempel di dalam bajumu, niscaya ibu nanti sedih dan ibu nanti akan merasa dirinya tidak ikhlas karena anaknya dikorbankan untuk Allah. Wedi. Wedi ini wedi apa? Bukan wedi apa-apa. Wedi ini nggone ibune ora ikhlas. Subhanallah, cerita itu panjang. Itu cerita bagaimana keyakinan ibu Siti Hajar. Dan saya akan menceritakan juga keyakinan seorang ibu yang bernama Khadijatul Kubra. Siti Khadijah, istri Rasul. Sewaktu istri Rasulullah menggendong putranya yang bernama Abdullah lagi menyusui, waktu itu Allah mengambil nyawanya. Sewaktu Allah mengambil nyawanya putra yang kecil yang masih bayi ini, di situ namanya ibu tengah-tengah menyusui putranya diambil nyawanya oleh Allah, pasti sedih. Waktu itu Rasulullah melihat wajah Siti Khadijah. Wahai Siti Khadijah, wahai Khadijah, kenapa engkau sedih? Bagaimana aku tidak sedih ya Rasulullah? Ya Rasulullah, putraku ini kalau bisa aku minta sama Allah jangan diambil pas lagi menyusu. Bagaimana kalau Allah mengambilnya setelah selesai dia menyusu, biar dia kenyang dulu dengan air susuku. Tetapi Allah mengambil di tengah-tengah dia dalam keadaan menyusu kepadaku. Apa jawab Rasulullah? Wahai Khadijah, maukah engkau aku beri kabar gembira bahwa saat ini putramu yang bernama Abdullah telah disusui oleh bidadari-bidadari di surga. Apakah engkau ingin bukti wahai Khadijah? Apa jawaban seorang ibu? Beliau langsung tersenyum. Wahai Rasulullah, apakah perlu bukti setelah ucapan dari lesanmu? Engkau telah mengatakan bahwa putra kita telah disusui oleh bidadari-bidadari di surga. Aku rela dan aku ikhlas dan saat ini aku gembira dan aku percaya yakin ini bahwa putra kita saat ini disusui oleh bidadari-bidadari di surga. Baru mendapat ucapan begitu yakin tanpa ditunjukkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah saat itu bisa untuk menunjukkan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam di zaman ini kurang yakin dengan ucapan-ucapan Allah di dalam Al-Quran. Kita umat Islam di zaman ini kurang yakin dengan sabda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam saat ini kurang yakin dengan apa yang telah diberikan oleh para ulama, ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita, hingga kita ini tidak mempunyai arah kemana arah tujuan hidup kita saat ini. Kita hanya mencari kepentingan-kepentingan duniawi, padahal kepentingan dunia itu pasti akan ditinggalkan. Tidak satu pun manusia akan membawa dunianya di alam barzakh, kecuali mereka akan membawa amal-amal yang dia amalkan di dunia di alam barzakh. Kan keyakinan kita kurang. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana yang bertakwa? Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Makna takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Banyak orang-orang di zaman ini mereka menggampangkan perintah-perintah takwa, karena perintah takwa ini sangat penting. Setiap Jumat, setiap mubalek diwajibkan untuk mengucapkan, menasihati tentang takwa Allah. Sekarang kurang takwa. Sing dipikir gur dunya neta. Patu bab dunya. Ora enek wong patu bab salat. Kejo disiki salat. Salate jamaah karo aku awas nek disiki tak jotos mengko. Ora enek. Nek salat itu ndak dipikir, tapi kalau cuman bab dagang, bab urusan naudzubillah min dalik. Bab pemerintahan. Lah niku mang tingali tiap hari ning TV patu wae. Ono opo iki? Mau apa kalian-kalian wahai bangsaku? Kalau kalian mengaku bahwa kalian adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada masyarakat, cinta kepada kaum muslimin, kalian harus menunjukkan akhlak karena kalian dipilih oleh masyarakat. Jangan lucu. Sing dipilih masyarakat, masyarakat ikut akhlak, tapi sing dipilih ora akhlak. Lu ini bab politik tidak bisa disangkut pautkan. Saya tidak kenal politik. Saya tidak pernah kenal politik, saya kenal Nabi Muhammad. Yang saya ikuti hanya Nabi Muhammad. Saya tidak akan mengikuti politik-politik apapun. Saya hanya mengikuti akhlak Rasulullah. Saya hanya mengikuti sholat cara Rasulullah. Saya hanya mengikuti hidup cara Rasulullah. Saya hanya mengikuti dagang cara Rasulullah. Saya hanya mengikuti bagaimana saya memimpin negara cara Rasulullah. Bagaimana saya mengucap cara Rasulullah. Bagaimana saya tidur dengan cara Rasulullah. Bagaimana saya menggembirakan sesama dengan cara Rasulullah. Bagaimana saya mengangkat derajat saudara-saudara saya dengan cara Rasulullah. Bagaimana saya memakmurkan negeri saya harus memakai cara Rasulullah. Tanpa cara Rasulullah tidak ada. Dimanapun tidak ada. Sudah, sistem apapun di dunia ini semua hancur kecuali sistem Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya minta kepada seluruh pemimpin dan calon pemimpin yang beragama Islam. Saya berbicara yang beragama Islam. Yang non muslim mau ikut boleh. Baca sejarah bagaimana Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Kita tidak usah bicara Khalifah Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tidak perlu itu orang-orang hebat. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz setelah mereka. Di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, tidak satu pun penduduk di dunia, bukan di negeri itu saja, dunia yang miskin. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang kenal Allah dan Rasulnya, satu dunia tidak ada orang miskin. Orang akan mengeluarkan zakat, mereka bingung kemana zakat ini harus kami keluarkan. Ditaruh di Baitul Mal. Baitul Mal penuh dengan harta. Tidak satu pun penduduk yang mengambil harta Baitul Mal. Karena pemimpin yang luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Ayo pejabat-pejabatku, baca sejarah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini manusia, bukan malaikat, podo karo awake dhewe. Bagaimana Sayyidina Umar bisa memimpin negara dan dunia ini semua menjadi aman? Sejarahnya dibaca. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan profesor. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan doktor. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah di Amerika, kuliah di Kanada, kuliah di manapun, tidak pernah. tetapi beliau ngungkuli wong-wong sing kuliah. Iso mimpin ekonomi luar biasa. Sekarang ekonomi dipimpin oleh profesor-profesor, justru ekonomi tambah terpuruk, ekonomi tambah jelek. Dikarenakan apa? Tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Muhammad. Itu tak wae. Geden-gedenan titel percuma. Sing penting geden-gedenan ilmu agama. Titel itu boleh, bukan tidak boleh, tapi agama ya, sama agama ini sama dunia ya. Jangan kita misalnya cuma ngurusin dunia atau agama ini ditinggal. Boleh kita menjadi profesor, tapi profesor sing mudeng agama. Nek profesor sing ora mudeng agama gerpoda madu tok. Setiap malam melek nganti subuh mencicil ngurusi piye carane awake dhewe menang. Ora mikiri rakyat e ora. Wis to, hati-hati Umar bin Khattab Abdul Aziz, ini keyakinan iman. Bagaimana Sayyidina Khadijah Baina Siti Hajar tadi, bagaimana keyakinan zaman sekarang? Zaman sekarang masyarakat kelihatannya banyak, lihat ini mungkin bisa sampai 40 ribuan orang ada yang hadir ini. Tapi kemana setelah itu? Hasil majelis adalah setelah majelis, bukan hasil majelis di dalam majelis. Di dalam majelis pasti orang-orang itu pasti orang-orang yang baik. Setelah majelis apa yang dilakukan? Ya setelah majelis apa yang dilakukan? Dilakukan kebaikan atau tidak? Kalau tidak ya seperti cerita burung beo itu yang saya sering ceritakan. Burung beo itu karo kiai melu pengajian. Kiai ini dikir, beo ini ya melu dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung ini beo ini pinter. Tapi setelah tengah-tengah pengajian tubruk karo kucing, weh, mati. Burung beo nya. Kiai ini nangis gugu. Murid-muridnya mau mengganti burung beo yang lain, katanya kiai ini saya nangis bukan gara-gara burungnya dipangan kucing itu ora. Guru-guru sing tak pikir iki bendino dikiran la ilaha illallah kok matine wek ngono tok iki terus piye. Kan lucu. Bendino iki dikir, bendino iki selawatan, bendino melu Mbah Anwar, bendino melu Mbah Kadir, bendino melu para kiai, para romo-romo kiai. Tapi kok matine suul khotimah apa sebabnya? Sebabe selawatane wong-wong sing melu para kiai dan habaib itu gor selawat ning lambe kaya biyo ki mau. Biyo itu la ilaha illallah ning lambene tok antine ora pernah la ilaha illallah. Lah monggo hadirin dan hadirat, supaya kita tidak seperti biyo engko matine wek ngono tok suul khatimah. Ayo nek ngamal ke apa ki amalan betul-betul lisannya mengucap, hatinya meyakini, tenaganya semua anggota tubuh mengamalkan. Ngono. Aja ya hati-hati dongake wae, negara ini aman. Saya yakin negara ini aman sebab enten tiang-tiang kados jenengan. Dik selawatan. Saya kepingin Gus pisan-pisan anggota DPR sak Indonesia kumpulke dadi siji jak selawatan. Yang belum pernah selawatan DPR tok. Ya betul. Lho saya nek di istana sudah pernah. Di Makodam ya wis. DPR tok sing guru. Ribet gak ya apa ora mudeng. Nek Tulungagung alhamdulillah rois DPR-nya ada di sini. Hebat. Komplit. Enek ning kene iki lumayan bagus. Lah kehadiran beliau insyaallah memancing beliau untuk membuat acara di DPR. Ora DPR iki isine gerkong demo wae. Ayo awake dhewe ya kepengin demo karo sing kuasa. Tidak usah demo sama manusia, mbok demo kaya apa menungso ki tambah mbok demo tambah rada ora waras. Tapi kalau kita demonya bareng-bareng seperti ini, isma'lana insyaallah. Ben dirungokke kanggo kata DPR dan calon-calon apa kuwi, pemimpin-pemimpin yang akan datang. Aja go ribut urusan-urusan ngono tok. Iki kubu A, kubu B, kubu C, kubu D, kubu H apa. Terus nek iki munggah terus ekonomi rupiah menurun terpuruk alah apa iki dolanane wong edan kabeh iki. Harga saham terus turun-turun, alah ora butuh saham mudrun. Aku ora butuh dolar menggah medun, ora pernah kenal dolar, delok duit dolar ora pernah mudrun. Munggah karepmu medun karepmu, bensin munggah karepmu medun karepmu, aku ora pernah urusan kuwi. Yang saya urus bagaimana kecintaan Allah terhadap saya dan saya cinta kepada Allah. kecintaan saya kepada Rasul dan Rasul cinta kepada saya. Liyane ora butuh aku. Wong donya iki kabeh milik Allah kok. Lah kowe unggahno kaya apa awakku tetep jek iso mesem. Timbang kowe sing ngurusi kuwi perengan perengut ora cetha. Nggih, hati-hati. Wong tulung agung ora sah melu-melu sing ora manfaat. Amal lo sing manfaat gua awakmu, sing ora manfaat mbok tinggal. Urusan pemerintah ben diurusi pemerintah dhewe, jenengan ndongake manut karo aturan pemerintah. Dan saya pesan kepada seluruh jamaah yang hadir, ayo cekelan ahli sunnah ki yo sing kuat. Aja cekelan ahli sunnah ki kaya nyekel barapi. Nek wis mulai pil-pil dari siang saya waktu PCNU peresmian pelantikan Rais Suriah NU kita Jawa Timur, beliau mengatakan nek wis mulai pil-pil ki wong NU bingung kabeh. Melun dia, tinggal golek duitnya sing akeh sing di. Kau akeh kono melur ono akeh kene meru rene. Dadi terumbang ambing ora cetha. Semulai malam hari ini kita berikrar bahwa saya tidak akan membela sesuatu yang tidak perlu saya bela. Yang perlu saya bela hanya agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu saya bela hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad, yang tidak ikut Nabi Muhammad jangan dibela. Nembela ke sing pas aja bela wong kripik-kripik mbok bela. Ya insyaallah saya niatnya sithik dadi akeh meneh. Nggih. Mari kita tutup nabi sini nanti dengan solawatan lagi. Berapa solat dan besok malam kita masih di tempat di mana daerah Durenan. Durenan ya. Daerah Durenan besok malam insya Allah kita berjumpa lagi. Hari ini luar biasa. Saya berterima kasih sama semua Syekh Rin dan Syekh Rat hebat dan semua panitia. Bapak Agus kita selamat. Agus Armada. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya bangga dan senang. Beliau sebagai saudara saya, beliau dan keluarga adalah keluarga saya. Luar biasa, sudah dua kali ini saya merasakan kenikmatan dan kehebatan beliau. Walaupun beliau istilahnya selalu merasa bahwa kami ini tidak ada apa-apanya Habib, saya yakin beliau pun juga tidak sendiri di tempat ini. Beliau bersama para habaib, bersama para kiai, bersama banser, bersama ansor, bersama NU, bersama masyarakat, dan bersama tokoh-tokoh masyarakat. Semuanya bisa kerjasama dengan bagus. Ini terlaksana berkat kebaikan kalian semuanya. Ini terlaksana berkat kalian adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kalau kalian tidak dicintai Rasulullah, mustahil kalian datang ke tempat ini. Tempat ini adalah wadah, ini adalah wadah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apalagi kata tadi dikatakan rasul adalah rotib solawat. Masya Allah, saya kemarin baru datang dari Hong Kong seminggu yang lalu. Di sana banyak jamaah-jamaah rasul juga. Mereka mengikuti acara solawat bersama saya. Mereka dengan bangga membawa sepanduk-sepanduk rasul. Saya waktu melihat sepanduk rasul itu, saya ingat kalian, terutama yang ada di daerah kita ini, Tulungagung, Tenggalek, Madiun, ya, daerah Pacitan dan sekitarnya. Ini Masya Allah daerah Nganjuk, daerah Ngawi, luar biasa. Mudah-mudahan rasul tetap jaya, mudah-mudahan rasul tetap diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan rasul dan seluruh jamaahnya kaya semuanya, semuanya insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan nikmat dunia wal akhirah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini mendapatkan insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Dan kita doakan pula untuk jamaah haji kita. Mereka besok akan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan wukuf mereka diterima oleh Allah. Mudah-mudahan doa mereka didengar oleh Allah. Kami yang tertinggal ini ya Allah, kami yang tertinggal ini adalah saudara-saudara mereka. Sebagaimana Engkau mengabulkan doa orang-orang di Arafah nanti, kabulkan doa-doa dan hajat kami. Ya Allah, kami rindu dengan Arafah. Kami rindu dengan Ka'bah. Kami rindu dengan Mekah. Kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Madinah. Ya Allah, jadikan semua amal-amal ibadah haji orang-orang yang lagi haji di saat ini amal ibadah yang Kau terima. Jadikan mereka sehat, jadikan mereka kuat, jadikan amal-amal ibadah mereka amal-amal yang mudah dan amal-amal yang penuh dengan keridhaan. Ya Rab, berjumpakan mereka dengan Rasulullah. Berjumpakan mereka dengan Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperjalankan mereka menuju ibadah haji tanah suci Mekah wal Madinah, kami yang tertinggal ini ya Allah, memohon apa yang kau berikan kepada mereka, berikan pula kepada kami. Karena ketidakmampuan kami dan tidak kekuasaan kami, ya Rabb, tiada kuasa kami untuk menjalankan diri kami menuju tanah suci dan Mekah. Kami yakin semua itu adalah panggilan-Mu. Yang berangkat maupun yang ditinggal, semua adalah hamba-Mu. Yang berangkat Engkau beri kepada mereka kemudahan untuk mendekat kepada Mekah wal Madinah. Yang tertinggal Engkau beri kepada mereka kerinduan terhadap Mekah dan Madinah. Ya Rabb, doa hamba-hamba yang rindu ini, perjumpakan hamba ini dengan kekasih-kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dalam mimpi-mimpi kami. Jadikan kerinduan ini menjadi keperjumpaan kami dengan kekasih kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, apapun yang ya Rabb yang dilaksanakan oleh seluruh panitia di hari ini, oleh seluruh yang hadir di hari ini, yang selalu yang membayar, orang yang membantu kegiatan ini, terutama saudara kami Bapak Agus kami ya Allah, dan para romo-romo kiai kami, terutama guru-guru kami ya Allah. Bah Anwar, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau. Begitu pula Bah Katir ya Arhamar Rahimin, sehatkan umur-umur, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau. Begitu pula para ulama-ulama yang hadir, para kiai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, pemimpin-pemimpin pondok-pondok pesantren kami, jadikan semua ya Allah sehat, selamat, panjang umur, dan bisa meneruskan risalah Nabi Muhammad dan terus menyuarakan ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula ya Rabb, tadi bagi kami telah ya Arhamar Rahimin menghadiri pelantikan PJNU ya Arhamar Rahimin Tulungagung ini. Jadikan semua yang dilantik mudah dalam menjalankan semua amanat, dan ya Rabb berkah semua amal-amal mereka. Jadikan ya Allah nahdin dan nahdiyat kami selamat dunia wal akhirah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, kabulkan semua hajat kami dan mereka. Jadikan semua kesulitan kami mudah. Jadikan penyakit kami semua ya Allah di saat ini telah Kau sembuhkan ya Rabb. Sembuhkan penyakit kami dan mereka, sembuhkan penyakit kami dan mereka, sehatkan kami dan mereka, selamatkan kami dan mereka, ridhoi kami dan mereka. Ya Rabb, berilah kepada kami kemudahan dalam kami mencari rezeki yang banyak, halal dan barakah, manfaat dunia wal akhirah. Ya Allah, bimbinglah anak cucu kami. Jadikan anak cucu kami min ahli sunnah wal jamaah. Jauhkan mereka dari akidah-akidah yang sesat. Dekatkan mereka dengan ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadikan kami dan mereka min ahli al-Quran, min ahli al-Quran, min ahli al-ilim, min ahli al-khair, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan putera-putri kami dari semua bentuk maksiat. Dekatkan mereka dengan orang yang dekat kepada-Mu dan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami ingin melihat anak cucu kami menggembirakan kami dan menggembirakan Rasulullah. Jadikan mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, berilah kepada mereka pasangan-pasangan hidup. Yang soleh, solehah, bagi mereka yang belum mendapat keturunan, beri keturunan kepada mereka. Anak cucu yang soleh, solehah pula ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, berkat para romo kiai kami, berkat ulama kami, dan berkat wali-walimu yang hadir di malam hari ini. Kabulkan semua doa ini, kabulkan permohonan ini, kabulkan hajat-hajat kami, kabulkan taubat-taubat kami. Ampunilah ahli kubur minal muslimin muslimat. Terutama kami terkenang ya Allah dengan guru besar kami ya Allah, Bah Idris ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waskinhu al-jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, dan apapun yang diniatkan oleh romo-romo kiai kami, guru-guru kami yang telah mendahului kami di dalam dakwah mereka, ikutkan niat kami bersama mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatiha. صلي وسلم دائما على عبده. صلي وسلم دائما على عبده والآل والأصحاب من قد وعد. والآل والأصحاب من قد وعد. صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحينا قرب عون وعد هذا الحبيب عدلت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور يبرج نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاك كل النور والقد الحق حق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي حضر عند الله وعلي أمة دانسا لجنابها المشعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحوار العين من قسم الله له من الشراب بالقسمات الوافية فات الوقت الذي ردم الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت روح الكمال من النور عن عمود وبرج الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قدر أبو يهل المدني بهزر اليوم واستبيئوا بجمال فقبل حسن تفرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله كل حامد جل يا حسور العالم ارحب لنا بوجود المصطفى sebelum nanti kita melantunkan lagu Indonesia Raya, akan dibacakan doa Mbah Anwar nanti mendoakan kita. Tapi sebelumnya saya tadi lupa, insya Allah lebaran kita di hari Ahad ya. Saya dan seluruh ahli sunnah wal jamaah melu pemerintah. Jadi ini enak sing lebaran dino setunggih monggo, awak dhewe rasah melu-melu, tapi awak dhewe bakdone tetep minggu. Arafahnya kapan? Sabtu. Lho di Mekah itu Arafahnya besok ben. Neng Mekah ya Mekah, nek kowe arep melu Mekah ya sesuk salat subuh kaya Mekah. Salat subuh Mekah nek kene jam 10 iki salate wong keset. Ya. Jadi Mekah urusan Mekah, di sini juga ada urusan sini, pemerintah juga di sini itu juga melihat. Jadi jangan sok nyepelekke negaramu. Nek wis ning negara kene ya melu aturan negara kene. Ada yang mengatakan Habib kalau sudah bakdo ndak boleh puasa. Lah ngene sik, sapa sing kongkon bakdo sik? Lah urung bakdo kuwi ya ora entuk, ngono lho. Waduh wae ya. Terus jangan juga nanti ada yang gini, kemarin itu juga ada urunan sapi sing bakdo Sabtu papat, sing bakdo Minggu telu. Tadi bingung motongnya piye iki, Beb. Soale sing bakdo papat ora sah melu urunan sing melu Sabtu ya, bakdone melu Sabtu urunane wong Sabtu, bakdone Minggu urunane wong Minggu, dadi ora ribut ngono. Masyarakat iki senenge ruwet ngono. Ini kan suka, jangan suka membawa perbedaan-perbedaan. Aku ki ora pernah beda, Drun. Aku ki melu karo pemerintahku sing gawe beda ki kowe terus ngono lho. Dadi gawe mumet. Dadi silakan, yang mau Sabtu monggo, yang mau Minggu monggo. Nek melu Habib Syekh Minggu. Ya, melu Habib Syekh Minggu. Kenapa kok Minggu melu pemerintah? Lah terus Arafahnya apa? Sabtu. Lah kowe nek sesuk arep poso entuk ora? Entuk. Poso sesuk Jumat, Sabtu poso. Minggune ora entuk. Korban itu nanti mulainya kapan? Hari Minggu habis sholat Id. Iki korbano nganti tambahi 3 hari hari tasyrik. Nek sapi urunan wong pitu, nek wedhus wong siji, nggih. Bebas. Kalau korbannya itu nandar tidak boleh dimakan sama sekali kambing apa daging. Nah, boleh diambil dagingnya walaupun sepertiga. Nggih, angsal. Tapi nek wong kurban ya jombok-jombok sing enak-enak tok, sing ora enak mbok gek wong ya nak dibilang nggih bahan war untuk mendoakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika 'azimis sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat Allahumma ja'alna wa auladana wa banin min ulama'il amilin wa ibadika sholihin wa ja'alna minal muttaqina imama wa ja'alna min rabbana la tu'akhidna inna sina tu'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama rabbina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanullah majal itimain birrahmah wadbirakuna mahrarabbana atina fi dunya khasanah wa fil akhirati khasanah wa qina adabar Rasulullah SAW. Al-Fatiha. Pak Dandim tasih napa sampeyan. Pak Kapolres juga ada, ya tak pimpin dhewe Indonesia Raya. Bismillah. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.